السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita minta kepada Allah agar melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita bersyukur kita bisa kembali dipertemukan dengan salah satu karya terbaik di dunia sepanjang semenjak karya ini dilahirkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab atau buku yang menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian. Tidak ada buku yang lebih tersebar dan lebih banyak dikaji setelah Al-Quranul Karim kecuali buku yang ada di hadapan kita. Fakta yang disampaikan ulama itu saya rasa sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana keutamaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i ini, dan bagaimana kualitas buku beliau. Maka sangat rugi jika kita tidak pernah mengkaji Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam kita berusaha selalu berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Jamaah sekalian, kita masih berada di antara bab sabar dan bab jujur. Dan sebelum kita melangkahkan kedua kaki kita ke bab jujur, kita ingin mengikat hal-hal yang sangat penting dari bab sabar. Karena bab ini adalah bab yang sangat besar urgensinya dalam kehidupan kita. Tentu saja di samping bab ikhlas yang sudah kita lewati dan bab taubat pun yang telah kita lewati dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bab-bab ini bab-bab yang sangat sayang untuk dilewatkan tanpa dimaksimalkan, walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan kita rasanya kita tidak akan bisa sampai titik maksimal. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bab tentang kesabaran ini. Kita sudah bahas berbagai macam hadis yang disampaikan Imam Nawawi, dan pada kesempatan kali ini kita berusaha merangkum dengan pertolongan Allah lalu keterangan para ulama kita tentang apa sih kiat-kiat sabar gitu loh. Setelah kita baca ayat-ayat yang dibawakan Imam Nawawi lalu hadis-hadis yang disampaikan beliau, maka pertanyaannya, apa sih kiat-kiat sabar gitu ya, biar kita bisa kayak Ummu Sulaim misalnya, bagi yang wanita, ibu-ibu dan para akhwat, kan enak banget ya kalau bisa bermain seperti Ummu Sulaim. Dan kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang, lebih yakin, karena kita sabar akan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, berbicara tentang kiat sabar, apa faktor yang membuat kita bisa bersabar? kita bahas kiat global dulu ya, kiat global. Sebelum kita bahas beberapa hal rinci dalam masalah ini. Adapun kiat globalnya adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 68, bahwa kiat sabar secara global itu ilmu, gitu loh. Kiat sabar secara global itu ilmu. Terbukti saat kita menghatamkan bab sabar, sehingga kita memiliki ilmu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi, itu benar-benar mempengaruhi diri kita dan menambah kekuatan kita untuk bisa bersabar, dan itu nggak bisa dielakkan. Sampai-sampai saya dengar langsung salah satu jamaah mengatakan kalau bisa jangan move on dari bab sabar. Kenapa? Karena sangat ngebantu banget menjalani hari-hari ini, menjalani musibah yang sedang dialami atau ketetapan takdir Allah yang sedang dialami pada hari-hari ini. Jadi dengan mempelajari bab sabar dan memiliki ilmu tentang ayat serta hadis yang berkaitan dengan kesabaran, itu benar-benar pengaruhnya luar biasa, jemaah. Maka kalau kita ingin bersabar, jangan pernah jauh dari ilmu. Jangan pernah jauh dari ilmu. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 68 tersebut. Allah berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi atau yang apa yang akan Anda hadapi? Anda enggak akan bisa sabar. Jadi kalau Nabi Musa saja sekaliber itu dinyatakan demikian, lalu bagaimana dengan kita, gitu loh. Jadi ada orang tuh imannya bagus banget, secara fitrah juga baik banget nih orang. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak akan bisa sabar. Dia nggak akan bisa sabar. Dan itu ayatnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari apa yang akan Anda hadapi? Maka ilmu ini penting. Ilmu ini sangat-sangat penting. Maka keliru besar ketika seseorang sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ujian, lalu dia tidak hadir di kajian, sehingga dia gak datang ke majelis ilmu dengan alasan, aduh gue lagi banyak masalah. Justru ketika kita lagi banyak masalah, kita harus lebih semangat lagi belajar. Kita harus lebih semangat lagi datang ke kajian atau menuntut ilmu, hadir di majelis. Kenapa? Karena itulah obat kesabaran. Obat kesabaran itu ilmu. Jadi kebalik, lu kok rajin banget sih? Kamu kok semangat banget nih? Akhir satu bulan ini aku perhatikan kamu tuh semangat banget ikut kajian. Iya nih, aku lagi banyak masalah, banyak ujian. Ah itu baru benar tuh. Loh, hubungannya apa? Iya, karena obat kesabaran itu ilmu. Maka aku harus lebih semangat lagi. Dan benar loh, itu ngebantu. Sangat ngebantu. Aku jadi lebih tenang, lebih nahan, dan seterusnya. Itu jemaah. Jadi sebagian kita tuh terjebak dengan permainan syaitan. Aduh jadi banyak, ini lagi ada banyak masalah mumet, aku gak bisa datang kajian. Itu jebakan syaitan. Itu jebakan syaitan. Agar kita semakin mumet, agar kita semakin sesak, agar kita semakin down. Karena sakit gak minum obat. Itu kan kayak orang mengatakan gitu. Mbak, kenapa obatnya gak diminum? Aduh, gak deh, aku lagi sakit. Lo kebalik, sakit minum obat. Obatnya gak diminum, alasannya lagi sakit. Aku gak mood minum obat. Kenapa? Aku lagi sakit, sakitku kumat. Dan begitu sakit kumat, harus lebih banyak minum obat. Tentu saja sesuai dosis yang ditetapkan oleh ahlinya atau dokter. Jadi hati-hati dengan masalah ini. Itu kiat global ya. kiat secara global. Ingin sabar, kita harus belajar. Ingin sabar, kita harus menuntut ilmu. Dan itu pengaruh banget. Itu pengaruh. Itu yang pertama. Nah, terus gimana kiat secara lebih detail? Itu kan pertanyaannya gitu loh. Gimana nih, apa yang bisa kita ikat dari bab kesabaran yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita bahas beberapa hal obat kesabaran atau sebab-sebab yang membantu kita untuk sabar yang dijelaskan para ulama kita dengan segala keterbatasan kita, tentu saja ada kaidah penting yang perlu disampaikan dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini penting banget. Karena semua sebab ini dari kaidah ini. Dan ini pentingnya ilmu lagi-lagi. Jadi ingin sabar, kita harus tahu ilmunya. Nah, salah satu ilmunya kaidah yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang kesabaran. Dan nanti semua kiat-kiat dan tips-tips bisa jadi orang sabar ini bermuara dari sini. Baik tips yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini maupun yang tidak tersampaikan karena keterbatasan ilmu kita dan waktu. Jadi mungkin ada di kajian lain atau disampaikan ustadz lain atau misalnya disampaikan tapi mungkin di pertemuan yang lain gitu loh, karena faktor-faktor di atas. Tapi intinya semua akan larinya ke sini. Kaidah ini. Ini kaidah penting banget. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan bahwa an-nasabra musara'atu ba'ithi aqli wad-din li ba'ithil hawa wan-nafs. Sabar itu pada hakikatnya adalah pertempuran atau peperangan antara kekuatan akal sehat dan agama versus kekuatan hawa nafsu, gitu. Versus kekuatan hawa nafsu. Itu kaidah. Wa kullu mutasari'in atau wakulu mutasari'aini arada an yataghallaba ahaduhuma 'ala al-akhar. Dan masing-masing pihak ini, dua pihak ini masing-masingnya itu ingin mengalahkan pihak lainnya. Ingin mengalahkan pihak lainnya. Jadi ini pertempuran antara kekuatan akal sehat dan agama, atau agama dan akal sehat, saya bacakan letter lock gitu ya, versus atau melawan kekuatan hawa nafsu gitu. Hawa nafsu gitu. Kekuatan hawa nafsu. Ya. Gitu. Jadi kalau kekuatan agama dan akal sehat yang menang, berarti orang itu jadi orang sabar. Tapi kalau kekuatan hawa nafsu yang menang, maka dia gak akan sabar. Karena hawa nafsu itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali selalu mengajak kita itu mengerjakan keburukan. Itu hadirin. Jadi bicara sabar ini bicara pertempuran. Bicara sabar itu bicara peperangan, iya. Bicara sabar itu bicara duel. Makanya kan orang yang sedang berusaha sabar tuh rasanya apa? Nyesek banget ustadz gitu ya. Nyesek banget. Ada yang mengatakan lagi, ternyata sabar gak mudah ya. Nah itu, ini emang lagi perang gitu loh. Bukan lagi pesta. Coba orang tuh lagi berusaha sabar tuh nggak ada, genre pesta tuh nggak ada. Kok anak kok senang banget ini lagi berusaha sabar nih, lagi berusaha sabar. Enggak, orang tuh berusaha sabar tuh aduh sedih atau nangis terus nyesek terus sesegukan, tapi dia berusaha fight terus gitu loh. Terus dia motivasi dirinya sendiri, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa, aku gak boleh kalah nih gitu kan ya. Emang lagi perang gitu kata Ibnu Qayyim. Memang lagi bertempur dalam diri kita. Makanya kita jungkir balik, makanya kita gak tidur di waktu malam, makanya kita keluarkan air mata, makanya kita tersungkur lalu berusaha bangkit lagi, tersungkur lagi, bangkit lagi, tersungkur lagi, bangkit lagi. Gak mudah memang. Susahnya minta ampun. Makanya kan ayat yang dibawakan Ibnu Qayyim apa? Ayat yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab sabar apa? Surat Ali Imran ayat terakhir kan, isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Sabar dan kuat-kuatan kesabaran. Panjang-panjangan nafas kesabaran. Isbiru wasabiru, musabarah. Dan musabarah itu susah. Ini kaidahnya. Wih, luar biasa ulama tuh kalau mengurai sesuatu tuh dalam jemaah. Sehingga kita, ya Allah ini gue banget ya. Gue ngerasain ini nih tadi malam. Ya itu lagi peperangan. Ini lagi pertempuran. Antara kekuatan agama, iman, akal sehat, dan kekuatan hawa nafsu ini lagi duel ini. Dan semuanya ingin, dan setiap pihak ingin mengalahkan lawannya. Makanya nyesek kita, mana lagi duel. Coba orang lagi, ada dua pihak lagi berantem, lagi duel di sebuah lapangan. Lapangannya kan pengaruh. Dua petinju lagi duel di atas ring. Ringnya coba lihat, ada darah di ring tersebut, ada keringat di situ. Nah sama, ini lagi perang besar. Ya otomatis diri kita kan tergoncang. Aduh berat banget. Aduh lemas, kadang-kadang menghela nafas. Gitu loh. Aduh ini emang benar-benar enggak mudah. Benar-benar enggak mudah dari dalam hati gitu loh. Emang ini lagi berjalan. Lagi berjalan. Dan itu tanda kebaikan. Asal jangan kalah aja gitu. Makanya wajar nyesek, wajar Nabi SAW mengatakan, kita udah bahas hadisnya, wasabru dia. Sabar itu seperti cahaya membakar yang membuat kita kepanasan. Ya itu tadi. Ini lagi ada pertempuran dalam diri kita. Artinya sampai titik ini normal. Semua orang yang berusaha sabar akan ngalamin itu. Jadi gak usah nanya, apa sih yang salah dalam diri saya? Kok saya susah banget sih? Kok sesakit ini sih? Loh memang lagi ada pertempuran. Memang sedang ada pertempuran. Memang sedang ada peperangan di dalam diri kita. Kan seperti itu. Seperti itu. Dan tempat peperangan kan di mana-mana tuh porak-poranda. Ketika Baghdad jadi tempat peperangan beberapa tahun, porak-poranda Baghdad. Semua tempat peperangan porak-poranda. Maka wajar kalau kita merasakan sesak, merasakan berat, merasakan lemes, kadang-kadang apa, aduh dengkul kok lemes banget ya. Ya itu memang efek-efek dari peperangan yang sedang terjadi dalam diri kita. Sedang terjadi dalam diri kita, itu wajar. Itu apa, efek-efek yang timbul dan muncul. Gitu ya. Eh, luar biasa lah para ulama kita tuh. Luar biasa para ulama kita ketika mengurai benang kusut yang ada dalam diri kita. Jadi yang punya masalah kita yang ngurainya ulama, masya Allah. Itulah karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memang solusi dalam kehidupan. Makanya itu tadi kita perlu belajar, kita perlu ilmu. Kan kadang-kadang orang mundur duluan. Aduh gak bisa nih, aku udah gak sanggup. Loh jangan, emang dia lagi berperang. Jadi kan kadang langsung futur, langsung down. Emang aku gak pantas, aku gak sanggup lagi. Memang aku tuh gak punya kelas, gak punya iman. Aku ini orang kotor. Aku kayaknya memang pantasnya masuk neraka. Itu syaitan. Justru ketika Anda merasa sesak seterusnya, itu berarti iman Anda melakukan perlawanan di dalam diri Anda. Gitu loh. Jadi iman Anda sedang bertempur nih. Akal sehat Anda sedang melawan serangan-serangan hawa nafsu gitu tuh. Musara'ah. Jadi jangan lemah. Jangan down. Jadi begitu terasa, kok sesak banget? Ah, ini insya Allah tanda kemenangan. Bismillah. Kita harus pede dong. Berarti iman yang lawan. Makanya coba orang yang gak sabar gitu, yang hidupnya gak punya konsep kesabaran, lihat aja, plong aja. Terkesan ya, terkesan. Padahal dia juga gak bahagia. Padahal dia dijajah hawa nafsunya juga. Kenapa terkesan gak ada nyesek-nyesek gitu? Karena dia cenderung mengikuti hawa nafsu dan imannya nggak ada, imannya nggak melakukan penyerangan, nggak melakukan perlawanan, nggak melakukan serangan. Ya, jadi hawa nafsunya enak udah. Hawa nafsunya menguasain dia tanpa ada perlawanan. Kesannya aman-aman aja, padahal dijajah. Nah, itu dijajah. Lihat, negara yang sedang dijajah kesannya kan aman, kesannya padahal gak bisa ngelakukan apa-apa dan para pejuangnya ditangkap, dipenjara, disiksa, dibunuh, selesai. Kesannya aman. Kenapa susah banget kok mereka tuh kayaknya hidupnya seneng-seneng? Itu bukan hidup seneng-seneng, itu hidup terjajah. Kenapa aku suka susah banget, padahal aku ngajak, aku berusaha ngamalin ilmu, tapi jatuh lagi, tapi susah banget, tapi kok untuk ibadah susah, untuk taat kepada suami itu ribet, aduh kayaknya aku gagal, untuk baik sama istri kayaknya ya Allah, pokoknya ngeliat muka istri pengennya marah-marah aja. Anda rasakan sesak, iya, sedang terjadi pertempuran. Gitu jemaah. Sedang terjadi pertempuran, masya Allah. Nah, lihat pentingnya ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda enggak tahu ilmunya? Ini ilmu banget. Ini kaidah besar. Sedang terjadi pertempuran. Jadi air mata itu, nyesek itu, sesek itu, atau dengkul lemes itu, atau apapun ungkapan-ungkapan kita ketika sedang merasa letih, lelah, capek, itu adalah efek dari peperangan yang sedang berlangsung dalam diri kita. Dan itu menunjukkan bahwa iman kita melawan, iman kita tuh pejuang, iman kita berusaha menghadapi itu. Iman dan akal sehat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Luar biasa ini konsepnya. Nah, sebagaimana yang tadi kita bahas, semua tips kesabaran ini dimulai dari konsep ini. Lihat Ibnu Qayyim, subhanallah ya, para ulama kita tuh, kata beliau, simak baik-baik. Fattariku fihi taqwiyatu man arada an takuna al-ghalaba lahu wa yudiful ahar. Caranya, jadi kita buat simpel. Gimana sih biar sabar? Caranya simpel. Jalannya tuh gini. jalannya adalah, karena ini terjadi apa nih? Bisa diulang? Terjadi apa? Peperangan, pertempuran antara siapa? Antara kekuatan iman, agama, akal sehat, dan kekuatan hawa nafsu. Maka caranya pertanyaan, siapa yang mau kita menangkan? Siapa yang mau kita menangkan? Ya jelas iman dong Pak Ustadz. Kita pengen iman dan akal sehat kita mengalahkan hawa nafsu kita. Begitu hawa nafsu kalah, kita jadi orang sabar, kan gitu ya. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kunci kesabaran, kuatkan iman dan lemahkan hawa nafsu. Itu kunci kesabaran. Kuatkan iman, kuatkan akal sehat, dan lemahkan hawa nafsu. Gitu. Support hal-hal atau support iman dan berikan hal-hal yang membuat iman kita kuat, lalu lakukan semua hal untuk melemahkan hawa nafsu kita. Itu big picture-nya tuh begitu. Ini pertempuran, yang namanya pertempuran harus ada yang kita jagokan. Jelas kita jagokan iman. Ya udah, kalau gitu suplai terus hal-hal yang membuat iman kita kuat. Logistik keimanan, suplai terus senjata buat iman. Lalu tutup semua pintu akses bantuan ke hawa nafsu. Itu. Makanya kan kalau orang peperangan dikepung tuh, dan semua akses logistik yang masuk, makan masuk tuh di-cut semua, di-cut. Nanti dia lemah sendiri nih. Nanti dia lemah sendiri insyaallah. Itu kaidah kan. Semua di-cut, di-blok. Bala bantuan ke hawa nafsu blok dan di-blok. Bala bantuan ke iman, semua pintu kita buka, dibuka. Itu caranya. Semua keterangan para ulama tentang tips kesabaran ini bermain di sini. Tutup akses bantuan ke hawa nafsu. Tutup. Blok. Main dikepung. Akses semua ditutup. Begitu ada bantuan, cut. Begitu kita lihat ada bantuan, kawan nafsu potong jalannya. Begitu kita lihat dia masuk dari utara, tembok utara. Coba lagi dari selatan, bantuan bangun pagar di selatan. Oh, dia masuk dari timur buat brigade. Jadi udah, biarkan iman sama hawa nafsu itu apa bertempur, kita bagian ngeblok-ngeblok aja udah. Ini ada bantuan keimanan, buka akses, masuk, gitu udah. Udah, lama kelamaan nih, imannya kuat, hawa nafsunya melemah, kalah tuh hawa nafsu. Kalah hawa nafsunya. Masya Allah ya jemaah. Yang jadi masalah, kita gak tahu konsep ini. Akhirnya gak ngerti harus berbuat apa. tanpa sadar justru kita lakukan hal-hal yang kontraproduktif dan cenderung fatal. Kita lakukan hal-hal yang justru memperkuat hawa nafsu kita, ya kalah iman akhirnya. Akhirnya gak jadi sabar. Jangan. Semua akses ke hawa nafsu dipotong, ditembok, disemen udah, ditutup. Semua akses ke hawa nafsu tutup. Nanti nafsu juga kecapean sendiri. Udah gak ada bantuan dalam mas deh. Imannya kita suplai, suplai, suplai. Kita dukung, dukung, dan dukung. Iman semakin kuat, hawa nafsu kalah, lalu ditundukkan. Gitu jemaah. Nah, oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, kalau kita bisa mengerti titik ini sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, baru kiatnya secara detail kita bagi dua gitu loh. Kita bagi jadi dua. Kiat yang pertama, bagaimana melemahkan hawa nafsu dan meng-cut seluruh akses hawa nafsu, meng-cut bala bantuan ke hawa nafsu, meng-cut logistiknya hawa nafsu yang ingin masuk, memotong jalur akses senjata ke hawa nafsu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kiat kesabaran adalah bagaimana mensupport keimanan, bagaimana memuluskan jalan suplai senjata ke keimanan, logistik ke keimanan, makanan-makanan keimanan, sehingga dia semakin kuat dan hawa nafsu lemah. Udah gitu aja. Jadi biar enak kita klasifikasikan menjadi dua. Gitu. Menjadi dua. Itu jamaah. Inilah cara terbaik mendapatkan kesabaran. Oke, kita bahas yang pertama insyaallah ta'ala dengan segala keterbatasan dan meminta pertolongan kepada Allah. Masih dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain. Yang pertama apa tadi? Kita bagi dua bagian. Terus yang pertama apa? Melemahkan hawa nafsu, syahwat kita yang negatif itu. Ingat, nafsu atau syahwat ada yang positif, maka nanti kita jelaskan. Tapi secara umum, la'amaratun bisu, sebagaimana surat Yusuf ayat 53 di atas. Jelas ini? Oke, sekali lagi saya ulang. Sebelum kita masuk ke poin, bahwa globalnya sabar itu obatnya ilmu. Itu secara global. Lalu kita masuk ke yang lebih detail. Sebelum kita bahas kiat-kiat sabar, kita harus tahu dulu sebuah kaidah yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa kaidahnya? Bahwa sabar artinya pertempuran antara dua pihak. Akal sehat, agama, keimanan versus hawa nafsu, syahwat. Gitu. Dan setiap pihak ingin memenangkan pertandingan atau pertempuran. masing-masing pihak, dan itu kelihatan. Makanya orang yang gak sabar, hawa nafsunya yang main. Gue gak terima lo giniin, nah, hawa nafsu. Nafsu. Bahkan sebagian yang lain jelas-jelas menyampaikan, nafsu banget gue ingin kasih pelajaran sama nih orang. Ah itu, nafsu banget gue ingin kasih pelajaran. Itu sering kita dengar. Atau berkaitan dengan maksiat. Kenapa terjadi zina? Kenapa dia gak sabar untuk menjaga dirinya dari zina? Karena dia nafsu. Nafsu sama perempuan tersebut. Atau perempuan itu nafsu sama laki-laki itu. Nafsu. Menang nafsunya. Kenapa orang ngambil duit orang atau korupsi? Nafsu pengen kaya. Dan nafsunya gak terkontrol. Kalah imannya. Itu clear. Maka caranya adalah kuatkan keimanan dan lemahkan hawa nafsu, sehingga iman yang menang dan nafsu yang kalah. Tutup akses bantuan ke hawa nafsu dan buka seluas-luasnya bantuan ke iman dan akal sehat. Oke, kita kalau begitu kita bagi dua. Bagaimana cara melemahkan hawa nafsu, lalu bagaimana mendukung dan mensuplai keimanan dan akal sehat. Hadirin yang Allah muliakan, kita mulai dari melemahkan hawa nafsu dulu. Yang pertama, secara simpel, saya gak bacakan kata demi kata, salah satu cara melemahkan hawa nafsu adalah puasa, jemaah. Puasa. Makanya katakan, dilihat dulu unsur hawa nafsu, syahwat dan nafsu tersebut, dipelajari gitu, baru dilemahkan. Nah, kalau kesulitan, falyubadir ila shaum, maka segera berpuasa. Jadi kalau kita ribet menganalisa nafsu dalam diri kita, katakan analisa dulu, lihat dulu, analisa nih nafsu syahwat kita ini kayak apa sih. Tapi kan gak semua orang bisa ya, apalagi kita nih orang awam, gak ngerti. Katakan kalau awalnya dianalisa, begitu dapat, misalnya jenisnya kayak apa sih gitu loh, jumlahnya kayak apa, terus kuantitasnya seperti apa, baru setelah itu kita kurangin. Sekali lagi, gak mudah bagi orang awam. Ya udah simpel aja deh Ustadz. Simpelnya, fa'illam tanhasimu falyubadir ila shaum. Nah, kalau gak berkurang juga, segera berpuasa. Fa'innahu yud'ifu majariya syahwah. Karena puasa itu melemahkan akses bantuan ke syahwat. Wayaksir hiddataha, dan bisa memecahkan kekuatan syahwat. Walasiyama idza kana akluhu waqtal fitri mu'tadila. Ah, ini penting. Khususnya jika pada saat kita berbuka kita makan seperlunya sesuai porsi yang sehat dan benar, proporsional. Nah, itu puasa dan ingat pas buka. Nah, kalau bukanya madhab, bukanya madhab dendamiyah, nah itu dendam, balas dendam, makan semuanya sama aja, nafsu yang menang juga. Ini lihat, ini kita udah bicara apa, tips lapangan sederhana, mudah dicerna, bisa langsung dipraktekkan. Pengen bisa sabar, perbanyak puasa. Ya. Aduh, aku jadi saya harus nunggu Ramadan lagi. Siapa yang suruh nunggu Ramadan? Ini bulan haram. Kita tahu banyak para ulama berpuasa di bulan-bulan haram. Ini kita bulan haram, Dzulhijjah. Bulan depan Al-Muharram. Perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Lalu setelah bulan haram, kita bisa puasa Nabi Daud, khususnya bagi kita yang susah banget untuk bersabar. Puasa tuh. Dan ingat, makan bukanya. Jangan pakai madhab dendam. Normal aja, biasa. Tahan, gitu. Itu untuk nutup akses ke nafsu. Untuk nutup akses ke nafsu. Untuk nutup akses ke nafsu. Jelas hadirin, untuk nutup akses ke nafsu. Sehingga kita bisa jadi orang sabar. Perbanyak apa? Puasa udah. Dengan puasa, suplai logistik ke nafsu jadi jauh berkurang. Jelas ini jamaah? Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, yang kedua, jaga pandangan dan jangan mengumbar pandangan. Jadi pandangan itu fokus dalam kehidupan sehari-hari, dijaga. Kenapa demikian? Fa inna da'i al-iradati wa syahwa innama yahiju bin nazar. Karena kata para ulama, provokator hawa nafsu dan syahwat itu berasal dari melihat. Dan melihat itu akan mendidihkan hati dengan syahwat. Gitu. Jaga. Kita harus kontrol penglihatan kita. Iya kan? Ya simpel aja deh. Yang awalnya tidak tertarik melakukan pelecehan karena melihat, jadi pelecehan seksual. Gitu. Awalnya gak ada niat. Karena melihat. Bahkan memperkosa. Na'udzubillah. Bahkan berzina. Ada banyak orang niatnya ke klub malam cuma pengen minum doang. Ngeliat. Akhirnya buka kamar tidur. Subhanallah. 1-2 kasus. Gak perlu kita sebutkan lah. Dan gak bisa nahan udah. Karena itu tadi. Awalnya gak ada niat. Cuma cari angin. Melihat. Atau hal yang simpel, gak usah. Bukan hanya tentang zina atau lawan jenis. Sesama jenis misalnya, itu kan karena melihat juga. Makanya Islam menjaga aurat laki-laki ke laki-laki dan wanita ke wanita misalnya. Karena melihat itu bahaya. itu bisa mendidihkan hati kita dengan syahwat. Atau misalnya barang. Betapa banyak wanita atau ibu itu pas keluar ke mall nggak ada niat beli. Begitu ngelihat tuh barang bagus, beli udah. Dan nggak bisa sabar. Yang kamu kan udah ada 3, tapi yang ini aku belum punya. Nah yang ini belum punya itu kenapa? Karena dia ngelihat. Coba kalau dia nggak lihat. Jadi udah kalau ke mall udah jangan lihat-lihat udah. Langsung mau beli apa udah beli apa pulang udah. Semakin ngelihat udah. Semakin nggak terkontrol. Itu kan karena ngelihat. Jadi ini semua aspek jamaah, semua aspek. Nazar itu bahaya. Melihat itu bahaya. Awalnya kita gak tertarik, jadi tertarik. Ya kan? Padahal list belanjaannya cuma 5 item. Kok yang dibawa pulang jadi 52 item? Itu yang lain tuh kemana? Karena ngelihat. Lihat sini, bagus ya beli. Lihat sini, bagus beli. Lihat sini, bagus beli. Tadi bicara tentang puasa. Puasa bukanya proporsional. Itu kenapa tuh meja makan numpuk? Karena keluar. Pas keluar, ngelihat macam-macam. Ngelihat kolak lah. Ngelihat cakwe lah. Ngelihat pastel. Terus ngelihat apa lagi? Ngeliat kolang-kaling, lihat es kelapa, duh kayaknya enak tuh beli, gitu. Ngeliat gorengan, udah beli. Sampai di rumah dimakan, gak dimakan, udah. Nafsu tapi kalah udah, itu perang udah menang nafsu. Ini ya. Atau ngeliat WA. Atau kalimat. Ternyata tenang. Terus ngeliat. Ada orang. Yang gak suka sama dia WA dia. Dibaca WA-nya. Yang awalnya tenang. Kepancing. Gak gue harus kasih pelajaran buat dia orang. Kenapa? Anda ngeri, yang suruh ngeliat WA siapa? Ngeliat tuh bahaya. Melihat itu berbahaya. Pastikan kita ngelihat hal-hal yang bermanfaat saja. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang kita butuhkan. Selebihnya gak usah dilihat. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Ini lihat deh. Itu bisa menggerakkan syahwat luar biasa. Nafsu itu bisa bergejolak. Lo kenapa sih ribet apa? Lo kenapa sih emosi banget di grup? Gue sebenarnya tenang bro, tapi begitu gue baca WA dia di grup, wah gue kepancing. Akan sering kita dengar begitu. Ya siapa yang suruh baca? Lo udah baca Quran belum hari ini? Ya belum sih. Ya udah baca tuh Quran, lihat itu. Makanya kan kata para ulama, walaupun seseorang sudah hafal Quran, tetapi membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tetap menjadi rekomendasi tersendiri di tengah-tengah para ulama. Walaupun udah hafal Quran. Berarti kan udah hafal kita gak perlu lihat. Tapi tetap baca dengan mushaf itu penting. Di samping kita murojaah hafalan. Baca dengan mushaf itu. Karena melihat firman Allah itu beda. Berkahnya insya Allah. Kita harus melihat hal-hal yang mendapatkan berkah. Apapun itu. Baik yang haram atau yang mubah, tapi yang mubah kita lihat syahwat kita bisa bergejolak. Padahal mubah itu tadi kayak barang-barang segala macam. dulu gak tertarik mengkoleksi barang mewah, tapi begitu gabung sama komunitas ini pakai brand A, pakai brand B, dan dia lihat, bagus ya, ternyata bagus ya, beli dia tuh brand, padahal dia gak butuh juga. Dia gak butuh, kenapa? Karena ngelihat itu, ngelihat. Awalnya beli mobil sesuai dengan kebutuhan, tapi semenjak bergaul dengan beberapa pihak, lalu ngelihat koleksinya, ah, nah, gue pengen ini nih, gue pengen beli ini. Oh, ternyata pas ngeliat keren banget ya, nafsu kan, nafsu. Bener deh kata para ulama, ini ngelihat bahaya. Makanya udah fokus aja. PR kita semua, kita harus jaga semua kita. Yang ketiga, hadirin sekalian, tasliyatun nafas bil mubah al mu'awwad anil haram. Menghibur diri dengan hal-hal yang mubah sebagai pengganti dari hal yang haram. Jadi untuk mengurangi atau untuk meng-cut akses logis ke syahwat, kita butuh hiburan juga, karena kan capek, perang tuh capek, butuh hiburan, butuh untuk melepas kepenatan. Nah, caranya adalah gunakan hal-hal yang mubah sebagai pengganti yang haram, kata beliau. Sebagai pengganti yang haram. Sebagai pengganti yang haram. Jadi silakan nikmati yang mubah secara proporsional. Jangan israf. Jangan israf. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha atau innahu la yuhibbul musrifin." Wa kulu washrabu. Dan makanlah. Minumlah. Ini yang halal-halal kan, makan yang halal, minum yang halal. Halal thayyib kan gitu ya. Wa la tusrifu. Dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi manfaatkan hal yang mubah yang kita punya, tapi sesuai porsinya. Itu ngebantu banget agar bisa jadi orang yang sabar. Karena inti kesabaran diantaranya apa? Menahan diri dari yang haram, gitu loh. Menahan diri dari yang haram. Gimana cara menahan diri dari yang haram? Maksimalkan yang mubah sebagai solusi. Sebagai solusi. Selama tidak berlebih-lebihan. Selama tidak berlebih-lebihan. Makanya seringkali orang tuh terjatuh ke dalam hal yang haram karena dia tidak memaksimalkan hal yang halal atau tidak bisa menggunakan hal yang halal tersebut karena faktor, dan itu bukan salah Allah Subhanahu wa taala, pasti ada faktor kesalahan pada diri kita. Akhirnya pelarian. Makanya ini ngebantu, kata Ibnu Qayyim. Sangat-sangat membantu. Saya secara saya cukup dalam 3 poin ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Semoga kita bisa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran dan bisa menahan nafsu kita, emosi kita, amarah kita, agar bisa menjalankan kesabaran yang hakiki, sabar di atas ketaatan, dan sabar untuk tidak maksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.